Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, ada yang baca satu? Tidak. Baca hadis yang pertama. Ma'had. Enggak ada yang baca? Tayyib. Kita sempurnakan pembahasan tentang faedah dari hadis yang pertama, hadis tentang metode berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kisah Mu'adz ibn Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Faedah yang keenam, kata beliau, faedah as-sadisah yang keenam, wa fihi, dan pada hadis ini terdapat, annahu la yajuzu daf'uha ila ghaniyyin, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menyerahkan zakat atau memberikan zakat ila ghaniyin, kepada orang kaya. Tidak boleh. Nah, dalam hadis, fa'alam anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khudh min aghniyahim, diambil dari orang-orang kaya mereka, orang-orang yang taib terkena kewajiban zakat. Kemudian faturaddu ala funqaraihim, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini dalam rangkaian apa yang Nabi katakan, iftarada, Allah memfardukan zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan di antara hikmah kenapa dibagikan kepada orang-orang miskin, sebagai bentuk muasah, ini menyantuni orang-orang miskin. Demikian juga menjaga hubungan antara si kaya dan si miskin, menghilangkan rasa hasad, kedengkian, kebencian, dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu menghargai adanya hak pribadi, harta. Beda dengan kaum komunis yang membatasi atau bahkan taib semua harus dimiliki oleh negara. Tidak diakui adanya kepemilikan pribadi. Ya, harus sama, sama rata, sama rasa. Tidak ada yang lebih kaya. Islam agama yang adil. Ada orang kaya, ada orang miskin. Namun dari orang kaya dan miskin itu, Islam membentuk suatu hukum yang di situ dengan hukum itu akan terjalin hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Qala as-sabi'ah, yang ketujuh, wa fihi annahu, pada hadis ini juga terdapat faedah, yuhramu 'alal 'amil fi az-zakah akhdhu karaimi al-mali. Pada hadis ini juga terdapat yuhram, hukum. Apa hukumnya? Diharamkan. Yuhram, diharamkan bagi al-amil, orang yang bertugas mengambil zakat. Fizzakah, orang yang bertugas mengambil zakat. Apa diharamkan? Akhdhu, mengambil karaim al-mal. Mengambil harta yang istimewa. Jika levelnya level yang tinggi, berdasarkan hadis di atas, ya, wa iyyaka ihdhar, hati-hati, wa karaim amwalihim, hati-hati, jangan mengambil harta yang istimewa, levelnya level atas, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, demikian pula keterangan yang lainnya, terkait dengan al-amil, orang yang mengambil zakat, diarahkan dan diperintahkan untuk mengambil sifatnya wasat, pertengahan. Kalau misalnya kambing, maka diambil yang pertengahan, tidak yang paling bagus, yang paling istimewa, tidak. Demikian juga sebaliknya, orang yang memiliki zakat tadi, tidak sah zakatnya kalau diambil dari yang harimah yang sudah tua. Kambingnya sudah tua. Ya. Atau kambingnya aurak, awar, atau punya aib, punya cacat, pinjang dan semisalnya. Jadi tidak dari sisi amil tidak boleh mengambil harta yang paling bagus. Dari sisi sahibu al-mal, pemilik harta, tidak boleh memberi harta yang jelek. Harus pertengahan. Pertengahan. Qala al-thaminah, yang kesembilan. Wa fihi, kecuali nanti kalau pemilik zakatnya yang sendiri yang berinisiatif, ya saya pilih yang ini aja, yang bagus tak apa-apa. Baik, pemilik zakatnya memberikan yang terbagus, lepas diterima. Yang dilarang di sini adalah al-amil. Al-amil, petugas tadi, tidak boleh mengambil yang paling bagus. Wa fihi tanbih, yang ke-8. Ala at-tahdhiri min jami'i anwa'i zulmi. Di dalam hadis ini pula terdapat tanbih, peringatan. Dari tanbih ala tahdhir, peringatan. Fa fihi tanbih, di sini ada poin penting. Ya. Tentang peringatan dari segala bentuk kezaliman. Dari mana? Iwattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Walaupun barakallahu fikum di sini hadisnya terkait dengan pengambilan zakat, ya. Pengambilan zakat, amil tidak boleh mengambil yang paling istimewa. Ambil yang pertengahan. Kemudian Nabi mengingatkan disambung dengan ucapan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Maka di sini mencakup, ya, pemilik zakat tadi kalau misalnya dia masa terzalimi diambil yang paling bagus atau kezaliman-kezaliman yang lainnya. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Baik terkait dengan utang, dia mampu untuk membayar, ya. Orang melihat uangnya banyak, usahanya jalan, sertifikatnya banyak, ya. Kalau cerita sama orang punya tanah di sini dan di sana. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan matlu al-ghani zulmun. Orang kaya yang punya uang, mengulur-ulur pembayaran utang, punya uang, ya, mampu dia. Kalau enggak punya uang, punya harta. Bisa menjual tanah ini, bisa menjual mobil, bisa menjual kendaraan, bisa dia menjual. Nah, bukan harta pokok sebagai usaha dia, bisa dia menjualnya. Namun dia terus mengulur-mengulur-mengulur dan lain sebagainya. Zulmun, kezaliman. Kemudian Nabi menjelaskan alasannya kenapa? Karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pula terdapat peringatan bagi kita semuanya. Ya, hadis semacam ini adalah kita jadikan sebagai bimbingan bagi kita. Walaupun awalnya diarahkan kepada Mu'adz, namun ditujukan kepada kita juga. Apa itu? Berhati-hati dari kezaliman. Ingat kita berbuat zalim kepada siapa? Ya, segera dibereskan. Berbuat zalim kepada siapa? Segera dituntaskan. Qala at-tasi'ah, yang ke-9. Wa fihi qabulu khabaril wahidi al-adli fil aqidati wa ma yujibu al-amal. Al-amala. Pada hadis ini terdapat dalil qabul, menerima kabar satu orang yang adil. Ya, menerima kabar satu orang yang adil thiqah. Dari sisi mana barakallahu fiik? Hah? Nabi mengutus siapa? Mu'ad ke negeri Yaman sendiri. Apa yang dibawa? Masalah tauhid, syahadatain. Masalah apa lagi? Salat. Masalah apa lagi? Sedekah. Masalah-masalah penting rukun Islam. Ya. Enggak kemudian harus diiringi oleh sekian banyak orang sampai mencapai derajat kata mereka mutawatir, jumlahnya sangat banyak yang enggak mungkin dusta. Nabi SAW mengirim Mu'adz diri di sini. Ya. Mengirim sendiri, membawa misi yang sangat besar. Ya. Maka kewajiban bagi orang yang mendengar dakwahnya Mu'adz adalah menerima apa yang dia sampaikan. Fihi qabul, ya, menerima kabar al-wahid, satu orang. Di sini sebagai bantahan terhadap apa? Kaum al-Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengatakan hadis itu harus mutawatir dalam perkara akidah. Ya, kita baca dulu. Qabul, menerima berita satu orang yang adil, yang terpercaya dalam perkara akidah dan segala perkara yang wajib, yang mewajibkan untuk diamalkan. Salat, ya. Sedekah, zakat. Ini kan wajib untuk diamalkan. Ya, diterima. Tidak kemudian harus didukung oleh para da'i yang lainnya belakangnya, sahabat-sahabat yang lain, kemudian terima saja. Hanya mencukupkan dengan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula di sini barakallahu fikum, ya, sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan kalau enggak ada rekaman, kalau enggak ada tulisan enggak diterima. Ya, minta mana tulisannya, mana rekamannya. Ya, padahal yang menyampaikan adalah orang yang fiqah, satu orang. Kalau mereka mempersyaratkan semua harus direkam, semua harus tertulis, ya, ini akan menggugurkan sekian permasalahan agama. Nabi enggak menulis di sini, ya. Nabi enggak menulis untuk Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ditulis, menyampaikan. Wajib untuk menerima kabar seorang yang adil dalam perkara akidah dan segala perkara yang menuntut untuk diamalkan. Qala al-ashirah, yang ke-10, wa fihi an yabda'a ad-da'i bil ahammi fal ahammi. Di sini terdapat pelajaran, sepatutnya an yabda' memulai ad-da'i, sang da'i. Ini sepatutnya seorang da'i, orang yang berdakwah, memulai dari perkara bil aham, yang paling penting, fal aham, kemudian yang penting berikutnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan perkara pertama syahadah alla ilaha illallah? Kenapa? Karena itu adalah perkara yang paling penting, yang paling pokok. Dimana dengan kalimat ini seorang akan menjadi seorang muslim, ya, masuk dalam barisan kaum muslimin, mendapatkan hak-hak kaum muslimin, ya, terjaga harta, kehormatan, dan jiwanya terjaga. Maka ditempatkan pada poin yang pertama. Dan faedah-faedah yang lainnya amat banyak terkait dengan hadis ini. Ya, yang paling pokok dalam bab kita ini adalah metode di dalam berdakwah inallahi azza wa jal. Kalau secara umum kita mengatakan berdakwah sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertanyaan pertama semestinya disebarkan dan bagaimana bermuamalah dengan manusia. Baik. Kita masuk pada hadis yang kedua. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala al-hadithu al-thani, hadis yang kedua. Fadlu aqidati tauhidi, keutamaan akidah tauhid. Keutamaan akidah tauhid. An Ubadah ibn al-Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah ibn al-Samit, semoga diridhai oleh Allah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, siapapun yang bersaksi. Man di sini apa? Isim syarat. Siapapun ini berarti mencakup laki-laki, perempuan, Arab ataupun non-Arab umum. Siapapun bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, tiada sekutu baginya. Lihat keterangan di bawah itu. Tafsiru al-mufradati al-lughawiyyati. Tafsir, penjelasan, kosakata bahasa. Syahida alla ilaha illallah, yakni takallama biha bilisanihi. Takallam, dia berbicara. Biha, dengan lisannya. Mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Wa'taqada, dan meyakini. Ma tadullu alaihi biqalbihi, meyakini apa yang tadullu, ditunjukkan oleh kalimat itu. Biqalbihi, dengan kalbunya. Wa amila, dan mengamalkan. Bima taqtadihi bijawarihihi, dan mengamalkan. Bima, perkara yang taqtadihi, ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Bijawarihihi, dengan anggota badannya. Wahdahu ay wahidan fardan, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, satu-satunya zat, tidak ada yang lain. Jadi dari sini kita paham apa maksudnya syahida. Ya, ini apa? Siapapun yang bersaksi, mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, meyakini dengan kalbunya. Yang ketiga, mengamalkan seluruh konsekuensinya dengan apa? Anggota tubuhnya. Itu namanya syahidah. Bersaksi dengan kalbu, dengan lisan, dengan anggota badan. Kalbunya meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian anggota tubuhnya menjalankan, melaksanakan konsekuensinya. Itu namanya syahidah. Mencakup tiga: keyakinan, ucapan, perbuatan. Itu gambaran ringkasnya. Syahidah bersaksi mencakup apa? Meyakini, mengucapkan, mengamalkan. Siapapun yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak selain Allah, dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Pertama, persaksian pertama. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yang kedua, dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'abduhu, hambanya, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Berucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Yang ketiga, wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu. Yang ketiga, dia bersaksi bahwasanya Isa ibn Maryam, Abdullah, hambanya Allah, hamba dia, manusia, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat Allah, alqaha, yang Allah lemparkan, masukkan kalimat itu ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari sekian ruh yang Allah ciptakan. Lihat keterangan di bawah. Isa huwa ibnu Maryam. Isa adalah putranya Maryam, al-Azra'i, sang gadis yang suci. Kalimatuhu ay khalaqahu, Allah ciptakan Al-Ha, yakni kembali ke Isa. Allah ciptakan Isa biqaulihi, dengan ucapan Allah, kun, jadilah. Fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi. Fakana ay fahasala fawajada, maka terwujudlah Isa, Nabi Isa lahir, ada. Bigudratihi, atas kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan hikmah dari Allah. Allah Maha Mampu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Isa tanpa bapak? Ada hikmahnya. Ya, ada tujuannya. Sebagai ikhtibar, ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bagi manusia. Ternyata ada manusia yang apa? Mengagungkan Nabi Isa. Atas dasar kekuasaan dan hikmah Allah. Wasummiya kalimatan. Summiya kalimatan. Nabi Isa dikatakan kalimat dalam hadis. Nabi mengatakan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu, kan itu ya, kalimatnya, kalimat Allah. Maksudnya apa? Wa summiya kalimatan, Isa dinamakan kalimat, liwujudihi biqaulihi ta'ala kun, liwujudihi, karena keberadaan Isa, karena keberadaan Isa, biqaulihi, disebabkan ucapan Allah, kun, jadilah. Jadi Nabi Isa itu bukan kun, namun apa? Nabi Isa lahir dengan sebab Allah mengucapkan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah Nabi Isa. Bukan dikatakan kalimatuhu, ucapan Allah, bukan. Bukan sifat Allah. Ya. Isa itu seorang hamba, manusia, makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapan kun, jadilah. Kemudian ruhun minhu, ruh minhu, dari Allah, ay Isa ruhun minal arwah. Isa adalah ruh, ruh minal arwah, dari arwah-arwah yang ada jasad, kemudian ditiupkan padanya ruh. Allati khalaqahallahu, yang telah diciptakan oleh Allah. Khalaqaha, ruh tadi yang menciptakan Allah. Wa aujadaha, dan yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita faham bahwasanya maksud kalimatuhu wa ruhun minhu, kalimat ini adalah apa? Isa ada dengan sebab Allah mengucapkan kun. Dikatakan ruh kenapa? Karena Isa adalah satu ruh dari sekian ruh yang Allah ciptakan. Bukan berarti Isa adalah ruhnya Allah. Ya, ini sifat dari Allah, bukan. Namun makhluk dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, qala wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Jannah, surga, hak, nyata, ada. dia meyakini dengan kalbunya, mengucapkannya, menunaikannya, apa yang menjadi konsekuensinya. Wan naru haqqun, dan neraka itu ada. Lihat keterangan di bawah. Al jannatu haqqun wan naru haqqun, ay annahuma, bahwasanya kedua makhluk ini, surga dan neraka, thabitatani, ya, thabitatani haqiqatan la syakka fihima, keduanya surga dan neraka ada, haqiqatan nyata, la syakka, tidak diragukan terhadap keduanya, surga telah Allah ciptakan, sebagaimana pula neraka juga telah Allah ciptakan. Apa balasannya bagi orang berbuat demikian? Syahadat pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, anna Isa abdullahi wa rasuluh, kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min. Yang keempat dan kelima, gabung, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Buahnya, adkhalahullahul jannata. Adkhalahullah, Allah pasti, ya, Allah pasti memasukkannya, adkhala, Allah pasti memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Ya, ala ma kana ini sesuai dengan apa yang dia amalkan, sesuai dengan amalan masing-masing. Sesuai dengan amalan masing-masing. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya dihafal hadis yang kedua, hadis Ubadah ibn Samit, riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Naam. والله أعلم بالصواب تفضل حفظكم الله.